Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, para pendengar dan juga pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV dan pendengar Radio Roja Kendari dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja memurnikan akidah menebarkan sunnah. Bersama saya Didin, insya Allah akan menemani waktu malam Sobat Muslim di kesempatan kali ini dengan menghadirkan program acara rutin Rabu malam, yakni program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Insya Allah malam ini Sobat Muslim kita akan membahas pembahasan yang mungkin cukup umum dan sering dijumpai di sekitar kita, yakni tentang penyakit gula darah yang tinggi, yakni diabetes. Memahami penyebab dan gejala diabetes di usia muda. Silakan bisa bergabung di sesi interaktif. Kami persilakan para pendengar dan pemirsa sekalian bisa menyampaikan konsultasi kesehatan atau pertanyaan melalui nomor interaktif kami di nomor 0823-2727-5333. Silakan bisa sampaikan pertanyaannya. Insya Allah akan kami sampaikan kepada narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dan kita alhamdulillah dibersamai oleh Dr. Taufik Indrawan, SPPD, spesialis penyakit dalam. Insya Allah kita akan tanya lebih jelas, lebih lanjut lagi ya terkait dengan diabetes, terutama judul kita, yakni diabetes di usia muda. Silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui nomor interaktif yang kami cantumkan di televisi atau monitor, atau ke nomor 0823-2727-5333, bisa melalui SMS atau chat WhatsApp, bisa juga telepon langsung ke nomor tersebut. Dan jangan lupa bisa sertakan informasi seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit sebelumnya yang sekiranya berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh narasumber kita, Dr. Taufik Indrawan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dr. Taufik. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Jazakallah khairan telah membersamai kami di kesempatan malam hari ini. Apa kabar dokter Taufik? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik dokter. Alhamdulillah sobat muslim kita telah dibersamai oleh dokter Taufik Indrawan, SPPD, spesialis penyakit dalam. Diabetes mungkin sebagian atau umumnya kita sudah tahu ya, atau secara gambaran mungkin tahu secara umum ya diabetes itu apa. Tapi kita akan coba dengarkan apa sih itu pengertian dari diabetes ya yang lebih rinci. Bisa dijelaskan di sesi pertama ini Dr. Taufik, apa sih itu diabetes? Ya baik, terima kasih ya. Jadi kita itu sudah barangkali sudah termasuk familiar ya dengan istilah diabetes gitu. Atau barangkali masyarakat kita banyak mengenal dengan istilah sakit gula gitu. Nah, kalau dilihat dari definisinya, sakit diabetes mellitus itu suatu penyakit ya, penyakit metabolik yang ditandai dengan kondisi hiperglikemi atau kondisi gula darah yang naik. Nah, hal ini disebabkan karena dua hal. Baik karena sekresi insulinnya yang rendah atau yang tidak cukup gitu ya, atau kerja dari insulinnya yang dia tidak efektif, atau gabungan di antara keduanya sehingga menyebabkan kondisi hiperglikemi atau kondisi gula darah yang meningkat. Nah, seperti itu kalau dilihat dari definisinya, seperti itu. Baik. Untuk insulin itu apa, dok? Ya, insulin ini adalah hormon ya. Artinya dia diproduksi oleh tubuh kita secara otomatis. Jadi defaultnya kita itu diciptakan memang bisa memproduksi insulin secara mandiri oleh sel beta pankreas, utamanya di situ. Jadi pankreas itu ada di rongga perut gitu ya. Kemudian ada salah satu komponennya adalah sel beta pankreas dan dia memproduksi insulin untuk membantu meregulasi atau mengatur gula darah kita. Baik dok, lalu dok jika kita sering baca atau sering dengar juga ya dok ya ada diabetes itu ada tipe-tipenya, tipe 1 dan 2, atau mungkin ada yang jenis lainnya, seperti itu mungkin bisa dijelaskan terkait itu, dok? Oke, jadi diabetes itu kalau yang kita kenal di masyarakat yang sakit gula dengan berbagai macam komplikasinya yang sangat umum itu rata-rata adalah diabetes tipe 2. Ini biasanya terjadi pada orang-orang dewasa berhubungan dengan kegemukan, dengan pola makan yang kurang baik, kemudian kolesterol tinggi, darah tinggi, ya, jarang olahraga dan seterusnya. Ini adalah tipikal dari diabetes mellitus tipe 2. Nah, yang berikutnya yang juga tidak kalah banyak adalah diabetes mellitus tipe 1. Meskipun tidak sebanyak yang pertama. Karena diabetes mellitus tipe 1 ini lebih banyak terjadi pada usia anak-anak atau kemudian remaja. Dan ini sangat berhubungan dengan turunan. Ya, kalau tadi diabetes mellitus tipe 2 itu lebih banyak dengan dapatan, ya, artinya pola hidup yang tidak baik. Adapun diabetes mellitus tipe 1 ini banyak berhubungan dengan faktor keturunan. Dan yang ketiga adalah diabetes mellitus tipe lain, artinya bukan disebabkan karena yang bukan termasuk kategori 1 ataupun 2. Di antaranya yang tipe lain itu adalah diabetes mellitus pada ibu-ibu hamil. Jadi yang bersangkutan ini biasanya baik-baik saja, tapi begitu hamil kok gulanya naik, gitu ya. Sebagian ketika habis lahiran bisa kembali lagi ke normal, beberapa di antaranya masih butuh pengobatan setelah persalinan. Kemudian ada juga yang terkena diabetes karena efek dari obat-obatan yang diberikan. Dan juga beberapa tipe yang lain, ya, yang lebih jarang ditemui di masyarakat kita. Baik, ternyata ada beberapa jenis, ya, diabetes. Dan tadi salah satunya adalah bisa menjangkiti atau dialami oleh anak-anak dan remaja. Namun yang lebih umum adalah tipe 2 tadi, ya, dok, ya, yang berkaitan dengan gaya hidup, ya, yang umumnya menyerang orang-orang dewasa, ya. Tapi sesuai dengan judul kita, ya, diabetes di usia muda atau penyebab dan gejala diabetes di usia muda. Nah, ini kira-kira berarti tipe mana, dok, yang sering mengancam usia produktif atau usia muda dari beberapa macam tipe ini, dok? Baik, terima kasih, ya. Jadi kalau kita berbicara diabetes pada usia muda, nah ini harus di definisikan dulu. Nah, ini muda yang dimaksud muda seperti apa, Mas? Apakah usia 20 tahun itu muda atau 20 tahun itu sudah termasuk dewasa? Gitu ya. Karena untuk diabetes mellitus tipe 1 sendiri itu biasanya usianya kurang dari 25 tahun. Lebih banyak di usia-usia SD, SD, SD atau SMP itu paling banyak di usia itu. Dan ini adalah faktor genetik yang punya peran besar dan turunan dari orang tuanya. Artinya meskipun yang bersangkutan ini menjaga kegiatan, aktif dan sebagainya. Dan rata-rata orangnya kurus, kecil, ya, berbeda dengan diabetes mellitus tipe 2. Kalau dahulu kita mengenal bahwa diabetes mellitus tipe 2 ini adalah penyakit gula yang terjadi pada orang-orang yang dewasa mendekati lanjut, begitu. Usia mungkin 40 tahun, 50 tahun, gitu ya. Karena sudah nyaman lah dengan kehidupannya, sehingga untuk aktivitas fisik minimal, makan seenaknya sendiri, gemuk dan sebagainya. Nah, tetapi hari-hari ini kita melihat bahwa tren diabetes mellitus tipe 2 itu mengalami pergeseran usia. Jadi usia-usia yang lebih muda itu kemudian mengalami diabetes. Ada yang kemudian mengklasifikasikan ini sebagai memang diabetes mellitus tipe 2 yang bergeser usia, atau ada juga yang mengklasifikasikan kalau secara keilmuan itu dia seperti modi, gitu ya. Jadi di antara itu, di antara DM tipe 1 dan DM tipe 2, seperti itu. Tetapi yang jadi poin pembahasan intinya adalah bahwa diabetes mellitus ini, DM ini terutama yang berkaitan dengan gaya hidup, hari-hari ini sudah mulai bergeser angkanya. Yang dulu sudah di dewasa akhir ya, dewasa tua yang sudah matur, sekarang anak-anak usia muda ini sudah juga harus waspada terkait dengan diabetes mellitus. Usia muda itu artinya 20 sampai 30 tahun gitu. Baik, Dok. Mungkin bisa diperinci atau diperjelas lagi, Dok, gaya hidup seperti apa? Mungkin tadi sebagian sudah disampaikan ya, makan sembarangan mungkin dan tadi juga obesitas ya. Gaya hidup seperti apa lagi yang bisa menjadi faktor risiko seorang lebih rentan terkena diabetes, terutama di usia muda, Dok? Ya, faktor risikonya tentu kita mengenal ya. Satu, orang-orang yang gemuk ya, kelebihan berat badan. Terutama adalah mereka yang mengalami namanya obesitas sentral. Artinya, yang gemuk perutnya gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu risiko. Maka yang harus dinilai adalah lingkar perutnya. Untuk lingkar perut pada laki-laki Asia ya, kita termasuk Asia, ini kurang dari 90 cm normalnya ya. Adapun perempuan ini kurang dari 80 cm. Jadi nanti di rumah bisa ambil meteran itu, yang gulung ya, kemudian diukur aja itu lingkar perutnya. Kalau sudah mendekati angka itu atau lebih, maka harus lebih bersemangat lagi untuk mengecilkannya. Satu itu ya, obesitas. Yang kedua adalah pola makan yang tidak baik. Pola makan seperti apa? Pola makan yang tinggi gula. Artinya kita sering makan nasi, makan Indomie, ya, aku masih sebut merek ya, makan mie gitu kan. Terus kemudian apa namanya, roti, kue. Ini adalah makanan-makanan yang tinggi gula. Dan beberapa di antaranya termasuk dalam kategori karbohidrat yang simple. Artinya mereka gulanya tinggi tetapi tidak bikin orang itu kenyang dalam waktu yang panjang. Sehingga relatif dia pengen makan, makan, makan, makan, makan, makan terus gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah aktivitas fisik yang minim ya. Aktivitas fisik yang dianjurkan baik dari perhimpunan diabetes maupun perhimpunan ahli jantung seluruh dunia menyepakati bahwa anjuran olahraga itu selama 150 menit dalam satu pekan. Artinya kalau kita bagi dalam harian kurang lebih 30 menit. Ya, 20 sampai 30 menit ya. Jadi dianjurkan olahraga tiap hari ya, minimal 5 kali dalam sepekan selama 30 menit. Kemudian yang berpengaruh lagi adalah siklus harian ya. Siklus tidur harian ini juga menjadi salah satu risiko untuk terjadinya penyakit metabolik, termasuk diantaranya adalah diabetes. Pola tidur seperti apa yang baik ya? Yang baik maka orang itu tidur malamnya cukup ya. Kemudian siang ada istirahat. Dalam Islam kita mengenal bahwa dianjurkan setelah Isya jika tidak ada keperluan lain maka sebaiknya istirahat. Kemudian tengah malam bangun. Nah ternyata ini memang ada hubungannya dengan kesehatan kita, bahwa malam itu ada namanya melatonin yang dia memproduksi untuk hormon tidur ya. Dan sebaiknya memang didesain kamarnya itu redup gitu, biar istirahatnya bisa cukup. Dan siang hari ada istilah koilullah ya, koilullah ya. Nah ini juga secara saintifik memberikan dampak yang baik di dalam regulasi metabolik maupun secara sistem imun di dalam tubuh kita. Kalau kita mengalami gangguan siklus ini, maka regulasi intern termasuk hormonal juga akan terganggu. Yang berikutnya adalah berhubungan dengan stres psikis ya. Meskipun ini tidak secara langsung, tetapi ini jangka panjang yang tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan stres psikisnya, entah sebab apapun, ini juga memiliki risiko untuk terjadinya rentan terjadi diabetes dan penyakit-penyakit yang lain yang disebut dengan istilah psikosomatik, artinya problem psikis yang kemudian berlanjut menjadi problem somatik atau problem badan. Secara garis besar seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dr. Taufik. Tadi beberapa faktor resiko ya. Ya, beberapa faktor-faktor yang bisa memperbesar kemungkinan seseorang terkena diabetes mellitus. Dan mungkin tadi juga yang diantara yang sempat disinggung adalah genetik atau keturunan ya, dok ya? Betul. Baik. Baik, sebelum kita lanjut, kami informasikan lagi kepada kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar Radio Muslim Jogja, Niaga TV dan juga Radio Roja Kendari dimanapun berada. Silakan sampaikan pertanyaan konsultasi terkait dengan kesehatan. Kita masih dibersamai oleh Dr. Taufik Indrawan, SPPD, Spesialis Penyakit Dalam, membahas tentang memahami penyebab dan juga gejala diabetes di usia muda. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333 tentang kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita seputar diabetes. Tadi kita sudah dijelaskan beberapa penjelasan awal, seperti pengertian dari diabetes, lalu juga beberapa jenis-jenis diabetes, dan juga beberapa faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit diabetes, bahkan di usia muda ya Sobat Muslim. Terutama karena ini berkaitan dengan gaya hidup, faktor resiko yang tadi dijelaskan oleh Dr. Taufik. Baik, kita lanjutkan lagi dok. Dari faktor resiko yang disebutkan tadi dok, kan ya mayoritas berarti gaya hidup ya dok ya. Tadi gaya hidup seperti pola makan yang tinggi gula, dan juga aktivitas fisik yang minim, itu mungkin berkaitan dengan atau sudah umum kita dapati di pemuda masa kini dok ya. Karena mungkin ada yang ikut-ikutan makan jajan-jajan di luar yang viral, yang tinggi gula, minuman-minuman yang tinggi gula, soda dan lainnya. Lalu juga aktivitas minim yang mungkin sering kita dengar itu istilah mager ya, malas gerak. Nah itu mungkin juga sudah umum didapati di usia di usia muda di masa kini dok. Nah mungkin bisa di apakah ada info dok di tempat atau di fasilitas kesehatan yang Dr. Taufik dinas di sana? Apakah ada info bagaimana kasus ini ditemui di Jogja atau di Indonesia ini dok? Apakah memang benar banyak kasusnya dok? Kasus apa ini mas? Kasus diabetes di usia muda dok. Karena dari faktor resiko itu sepertinya ya seperti itulah umumnya atau sebagian dari pemuda masa kini dok gaya hidupnya. Dok. Ya, untuk angka eksaknya saya belum belum dapat datanya ya, tapi memang kunjungan-kunjungan ke rumah sakit ya, ini sudah mulai muncul nih angka-angka yang datang dengan diabetes ya, di usia 25-an sampai dengan 30 ya, dan dia tidak termasuk dalam kategori diabetes mellitus tipe 1. Kalau diabetes mellitus tipe 1 tadi kan orangnya kurus, kecil gitu kan. Kalau diabetes mellitus tipe 1 ini faktor utamanya adalah takdir gitu ya. Meskipun yang DM tipe 2 itu juga takdir karena semuanya kan pasti itu takdir dari Allah gitu. Tapi komponen takdir turunannya itu dominan di tipe 1. Adapun tipe 2 itu berhubungan dengan kita sendiri sebenarnya. Nah, dalam perjalanannya ini sudah mulai banyak orang-orang yang DM, usianya masih muda, tetapi badannya gemuk-gemuk. Artinya kalau dilihat dari profilnya, ini tidak cocok pada diabetes tipe 1. Lebih cocoknya ke diabetes tipe 2. Maka kita mengenal istilahnya MUDI ya, yang kira-kira perantara di antara keduanya lah gitu. Dan ini juga berhubungan dengan gaya hidup yang kurang baik. Baik dok. Jadi salah satu ciri-ciri mungkin ya dok ya, adalah seorang yang kelebihan berat badan. Apakah ada ciri-ciri lain dok yang bisa mengarahkan seorang atau mengarah ini orang ini mengarah ke diabetes atau mungkin lebih tepatnya gejala dok, gejala yang dialami seseorang yang ini mengarah pada diabetes dok? Ya, untuk gejala diabetes itu gampangnya adalah satu, dia mudah lapar. Yang kedua, mudah haus. Yang ketiga, sering pipis terutama di malam hari. Tiga itu. Ya. Bisa juga tanda yang keempat adalah dia makin hari makin kurus, tidak ada apa-apa. Tetapi tanda yang keempat ini, apalagi untuk diabetes pada anak-anak muda, untuk usia produktif ini jarang ditemui. Biasanya pada mereka yang usianya sudah mendekati senja. Itu muncul tanda-tanda yang keempat dengan berat badan yang makin hari makin turun seperti itu. Nah, kemudian dari tanda itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan gula yang naik gitu. Pemeriksaan gula itu ada beberapa pemeriksaan, yang sederhana adalah cek gula darah. Ini ada yang diperiksa puasa, artinya dia tidak makan dalam kurun waktu 8 jam, tidak ada asupan kalori yang masuk, gulanya di atas 125. Jadi 126 ke atas ya, ini sudah dikatakan diabetes kalau dia puasa ya. Meskipun tidak ada tanda-tanda 3 di depan tadi. Atau dia diperiksa habis makan atau diperiksa secara acak gulanya di atas 200 pada orang-orang yang punya gejala tadi. Maka ini kita katakan yang bersangkutan menderita diabetes. Begitu. Satu lagi sebenarnya ada itu pemeriksaan HbA1c ya. Ini melihat kadar gula rata dalam 3 bulan, maka ini bisa dinilai dengan HbA1c, tetapi ini tidak rutin dikerjakan karena harus di rumah sakit atau lab-lab tertentu yang memang punya fasilitas. Tapi kalau gula darah itu, baratnya kita pakai yang stick yang kecil itu, ditusuk di jari itu bisa memberikan informasi awal yang cukup baik. Gitu. Baik, dok. Lalu, dok, tentang pemeriksaan diabetes itu bagaimana dan kapan, dok? Seorang tuh dianjurkan mengecek diabetes atau apakah perlu rutin setiap waktu tertentu gitu, dok? Ya, baik. Kalau untuk usia 40 tahun ke atas ini memang harus rutin setiap tahun. Tapi kalau masih muda, kalau dia ada gejala yang tadi, maka dia harus memeriksa. Satu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia punya risiko, risikonya tadi ya, pola hidup yang kurang baik. Yang berikutnya adalah risiko dia punya darah tinggi atau hipertensi atau gangguan kolesterol ya, dislipidemia atau kolesterolnya naik ya, intinya kolesterolnya terganggu, maka dia perlu untuk melakukan pemeriksaan. Nah, sebenarnya yang dianjurkan adalah pemeriksaan medical check up secara rutin berkala. Nah, tetapi kan ini belum bisa kita kerjakan karena ya, harus berbiaya mandiri. Biasanya baru dikerjakan ketika mau melamar pekerjaan tertentu gitu ya. Ini harus dilakukan, ada data medical check up, ini baru diperiksa. Tapi kalau tidak ada itu, tidak ada syarat apapun, biasanya kita tidak memeriksanya. Padahal anjurannya kalau ada faktor risiko, maka usia 30 tahun itu sudah mulai perlu melakukan pemeriksaan secara berkala. Gitu. Mungkin 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali tidak masalah gitu ya. Tapi kalau dia sudah ada gejala, tanda-tanda tadi, maka harus segera memeriksakan untuk konfirmasi. Baik dok. Lalu dok, dari gejala yang tadi, beberapa gejala atau ciri-ciri yang telah disebutkan, seperti misalnya mudah lapar atau mudah haus dan sering pipis di malam hari, dan juga mungkin sesekali cek darah lalu didapati kadar gula darahnya tinggi. Nah, ini kapan seseorang itu harus ke dokter, dok? Atau apa penanganan atau apa yang harus dilakukan ketika mendapati gejala-gejala tersebut, dok? Oke. Jadi kalau mendapati ada gejala atau gulanya tinggi ya tadi, secara acak atau habis makan di atas 200 atau puasa di atas 125, maka yang bersangkutan harus langsung ke dokter gitu, segera. Ini tujuannya satu untuk mengkonfirmasi apakah yang bersangkutan ini menderita sakit diabetes atau tidak. Satu. Yang kedua, bagaimana penanganan berikutnya? Ya, apakah perlu dengan obat-obatan atau cukup dengan perubahan gaya hidup saja? Nah, ini yang nanti perlu diantisipasi. Sebenarnya sebelum terjadi diabetes itu ada yang dikatakan sebagai kondisi prediabetes. Prediabetes itu adalah kondisi di mana seseorang itu hampir terjadi diabetes. Kapan itu? Kalau dicek ya, dia pada saat puasa gulanya di antara 100 sampai dengan 125. Dan pada saat pemeriksaan acak atau habis makan itu gulanya 140 sampai dengan 200. Nah, ini bisa jadi termasuk dalam kategori prediabetes. Sehingga pada orang-orang yang mengalami prediabetes, maka dia perlu memeriksakan diri. Ya, karena pada saat prediabetes itu disinyalir ya, disinyalir ini fungsi dari sel beta pankreasnya itu sudah kurang dari setengahnya. Jadi kinerjanya itu tidak, paling enggak udah 50% lah dari seharusnya. Nah, ini harus segera ditata meskipun tidak dengan obat-obatan. Nah, kalau sudah diabetes, kemudian periksa ke dokter, memang perlu pengobatan, maka ini harus dikerjakan pengobatannya. Seperti itu kira-kira. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita akan coba mulai bacakan pertanyaan yang sudah kita terima dari pendengar Radio Muslim Jogja maupun Niaga TV dan Radio Roja Kendari. Dan kami informasikan kembali, silakan pertanyaan bisa disampaikan ke nomor interaktif 0823-2727-5333. Kita masih di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Dibersamai oleh Dr. Taufik Indrawan, SPPD Spesialis Penyakit Dalam, membahas tentang diabetes. Pertanyaan bisa disampaikan ke nomor 0823-2727-5333 melalui SMS atau chat WhatsApp. Bagi yang mau menyampaikan langsung melalui telepon, kami persilakan bisa telepon sekarang. Insya Allah akan kami angkat atau kami sampaikan kepada Dr. Taufik Indrawan. Bagi yang ingin bertanya melalui chat ya, kami persilakan juga. Jangan lupa bisa sampaikan informasi seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit sebelumnya yang sekiranya berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Muslim Jogja melalui chat WhatsApp. Ini ada pertanyaan dari seorang ibu hamil, dok. Dokter, saya mau tanya tentang hipoglikemi pada ibu hamil. Cek lab gula darah ibu itu kurang dari 100. Tapi janin di dalam kandungan itu beratnya normal. Berapakah kadar gula darah normal pada ibu hamil, dok? Dan bagaimana agar gula darah ibu hamil tersebut bisa distabilkan atau dijaga untuk tetap normal? Mohon penjelasannya, Dr. Taufik. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi, pada ibu hamil ini yang mengalami diabetes ini memiliki risiko untuk terjadi kelebihan berat badan pada janinnya. Jadi, kalau janin bayi lahir normal itu kan beratnya 2,5 sampai dengan 4 kilo ya. Ini normalnya secara angka. Nah, pada ibu-ibu yang mengalami diabetes ini cenderung bayinya besar gitu. Dan salah satu penyebabnya adalah ini tadi apa? Diabetes itu sendiri. Nah, yang menarik adalah bahwa diabetes pada ibu hamil ini angkanya memang berbeda dengan angka normal pada orang yang tidak hamil. Karena kalau yang orang normal itu, orang tidak hamil lah ya, Beda tidak bilang orang normal itu. Orang yang tidak hamil ya, itu dikatakan dia diabetes kalau dia gula puasanya di atas 125 ya. Tapi kalau ibu hamil ini cut off-nya lebih rendah, yaitu 90 sampai dengan 100. Jadi artinya kalau kadarnya 110 itu sudah masuk dalam kategori diabetes gestasional. Gitu. Sehingga nanti harus cek secara berkala. Dan obatnya pada saat hamil hanyalah insulin yang saat ini direkomendasikan. Jadi bukan obat-obatan gula yang diminum. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan masih dari pendengar Radio Muslim Jogja. Assalamualaikum, dokter. Izin bertanya, kenapa ibu hamil bisa terdeteksi diabetes padahal sebelum hamil tidak punya riwayat diabetes? Dan apakah penyakit diabetes pada ibu hamil itu berbahaya untuk janin? Bagaimana cara mencegahnya? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, baik. Jadi, kalau yang ini, ini namanya diabetes gestasional ya. Jadi, diabetes gestasional itu bisa terjadi pada siapa saja. Terutama pada mereka yang memang ada apa namanya ya, ada risiko bahwa risiko keturunan satu. Kemudian yang kedua adalah riwayat sebelumnya bayinya besar. Nah, ini harus memeriksakan diri. Apa risikonya pada apa namanya pada bayinya ya? Kalau ibunya ini mengalami diabetes gestasional. Yang pertama adalah bayi besar. Kalau bayi besar itu dilihat dari ukurannya, maka dia akan sulit untuk menjalani persalinan secara normal. Jadi mau tidak mau harus SC gitu, atau sesar gitu ya. Kemudian risiko yang berikutnya adalah terjadinya preeklamsia. Preeklamsia itu adalah kondisi di mana aliran darah ke janin ini berkurang ya, sehingga ini membahayakan janin dan pada saat yang bersamaan juga membahayakan pada si ibu. Obatnya tidak lain dan tidak bukan, maka harus dilahirkan sesegera mungkin. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bisa terjadi bayi kuning ya, kemudian kelahiran lebih awal ya atau prematur, atau gangguan pernapasan pada saat kelahiran. Dan jangka panjang pada anak-anak yang terlahir dari ibu yang mengalami diabetes gestasional ini, dia juga berisiko untuk terjadi diabetes di usia mendatang. Seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dan penjelasannya, Dr. Taufik. Kembali kami informasikan untuk para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari dimanapun berada. Silakan sampaikan pertanyaan melalui nomor 0823-2727-5333. Bisa disampaikan juga melalui telepon. Bisa telepon sekarang ke nomor tersebut, bisa telepon melalui WhatsApp atau telepon langsung. Kita masih dibersamai oleh Dr. Taufik Indrawan membahas tentang penyakit diabetes. Baik, kita bacakan lagi, ada pertanyaan lagi, dok. Pertanyaannya dari seorang perempuan usia 25 tahun. Ayah saya menderita diabetes tipe 2 dan saya juga baru saja mendapatkan diagnosis diabetes tipe 1. Apakah ada cara supaya riwayat diabetes ini bisa berhenti cukup di saya saja, dok? Karena saya berencana untuk menikah tahun depan dan khawatir soal diabetes yang saya derita ini bisa diturunkan pada anak-anak selanjutnya. Mohon penjelasannya, dokter. Baik, terima kasih ya. Jadi ketika kita berbicara untuk ini kan melahirkan generasi yang lebih baik gitu ya, generasi yang unggul, maka kalau istilah Jawa itu kan ada istilah bibit bebet bobotnya, artinya bibitnya ini juga harus bagus. Bibit itu siapa ya? Bibit itu adalah orang tuanya. ya, orang tuanya yang nanti akan melahirkan anak-anak. Nah, secara genetik di kesehatan itu memang orang tua yang memiliki sakit turunan ini rentan untuk diturunkan pada anak-anaknya. Sehingga yang dianjurkan terkait dengan ini, maka pilihlah pasangan yang tidak yang sehat ya, atau minimal tidak ada sakit yang sama, sehingga risiko untuk itu diturunkan karena orang tuanya ini punya sakit yang sama ini kan lebih besar. Tapi kalau yang si bapaknya punya sakit A, ibunya punya sakit B, nah ini kan risikonya lebih kecil secara hitung-hitungan matematis ya. Kalau hitung-hitungan takdir kan beda lagi ya, nah ada faktor doa dan sebagainya. Nah, itu menjadi hal yang penting ketika ta'aruf gitu. Jadi perlu disampaikan bahwa saya sakit ini. Nah, kalau bisa pasangannya tidak menderita sakit yang sama. Nah, ini adalah pentingnya screening ya untuk orang-orang yang mau menikah. Dan di dalam syariat kita dianjurkan untuk tidak menikah dengan sedara, bahkan dilarang gitu. Nah, secara genetik ini juga memang sesuai gitu, bahwa pernikahan yang sedara yang dekat secara nasab ini risiko untuk menurunkan penyakit-penyakit yang sifatnya turunan ini menjadi lebih besar. Kenapa? Karena ya profil genetiknya banyak miripnya kan begitu. Itu dari faktor genetik. Nah, artinya bagaimana kita memilih bibitnya yang unggul gitu dari sudut pandang kesehatan. Tentu ada beberapa parameter lain yang juga harus dinilai ini dari sudut kesehatannya. Kita tidak bicara lebih lanjut tentang bagaimana anjuran syariat menikah ya. Ini adalah satu poin saja di bab kesehatan. Kemudian yang kedua, kita harus menjalani pola hidup yang sehat. Artinya meskipun sakit ya, maka harus bisa survive, harus bisa bertahan dengan cara yang terbaik. Artinya performanya tetap harus baik. Nah, bagaimana penderita diabetes ini performanya harus terbaik? Maka selain dia menjalani pengobatan yang sudah dianjurkan oleh dokter yang merawat, maka dia harus secara sadar mengatur pola makan yang sehat. Secara sadar mengatur jadwal olahraga, jadwal aktivitas fisik yang baik, jadwal istirahat, mengatur stres yang baik. Nah, dengan itu maka insya Allah secara kondisi sakitnya akan terkontrol. Nah, berikutnya semangat ini, spirit inilah yang kemudian perlu diturunkan pada anak-anak. Fakta di lapangan, tidak sedikit mereka yang memang punya risiko dari orang tuanya, tetapi karena yang bersangkutan ini cukup semangat ya untuk mengatur tadi gaya hidup yang baik, dia makan makanan yang sehat, tidak tinggi gula, tidak tinggi lemak ya, kemudian olahraganya baik, maka alhamdulillah terhindar. Jadi terhindar dari diabetes, terhindar dari darah tinggi, hipertensi ya, kemudian kegemukan, obesitas, dan penyakit-penyakit metabolik lain. Ternyata meskipun orang tuanya itu punya bakat atau punya gen untuk terjadi diabetes, maka dia bisa terhindar. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar yang lebih baik. Seperti itu. Insya Allah untuk bagaimana pengaturannya ini sudah paham lah ya. Kalau untuk orang sehat itu kan pengaturannya lebih sederhana, insya Allah tinggal istiqomahnya yang barangkali agak berat. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Ada pertanyaan lagi, kita bacakan. Izin bertanya, saya seorang karyawan, usia 28 tahun, tidak punya riwayat diabetes. Begitu juga kedua orang keluarga saya juga. Lalu 2 tahun ini berat badan saya naik, mudah haus dan lelah, serta terlalu sering buang air kecil, terutama ketika malam. Lalu terakhir cek gula darah ternyata cukup tinggi, gula darah yang tinggi. Apakah ini dikarenakan gaya hidup dan pola makan yang kurang bagus, dok? Apakah stres dalam pekerjaan juga berperan dalam meningkatkan resiko diabetes? Apakah ada tips untuk bisa mendeteksi lebih dini dan cara mencegah agar tidak terlalu parah? Mohon nasihatnya, dokter. Oke, jawaban yang pertama, iya. Bisa apakah tadi berhubungan dengan risiko pola gaya hidup? Jawabannya iya. Dan apa yang harus dilakukan? Maka silakan berkonsultasi dengan dokter yang terdekat di situ, yang kira-kira cocok gitu, atau dipercaya untuk kemudian berkonsultasi lebih lanjut. Nah, dari situ nanti ada beberapa hal yang harus ditanyakan. Satu, apakah yang bersangkutan menderita sakit diabetes atau prediabetes atau bukan. Nanti dokter akan mengarahkan pemeriksaan apa yang cocok untuk dilakukan. Yang kedua, kalau sudah dinyatakan ini sakitnya apa, maka satu harus menerima dulu. Kemudian, ya, tentu merubah pola hidup yang baik, olahraga ini menjadi, dan tadi ya rentetannya, ini menjadi hal yang fundamental, yang dasar untuk dikerjakan pada setiap individu yang dicurigai diabetes, ataupun bahkan pada individu yang normal. Gitu. Nah, baru kemudian diskusi lanjutannya adalah apakah perlu obat-obatan rutin atau tidak. Nah, ini yang nanti perlu didiskusikan. Kalau memang iya, maka obatnya yang seperti apa. Alhamdulillah, hari-hari ini kita banyak sekali pilihan obat diabetes yang bisa diakses, baik menggunakan jaminan nasional, ya, atau kita menggunakan BPJS misalnya, atau mandiri. Tentu yang BPJS ini ada keterbatasan, ya, karena terkait kesediaan obat, biaya, dan sebagainya. Tetapi meskipun pakai BPJS pun, pilihan obatnya juga cukup variatif dan bisa diakses oleh semua kalangan. Tetapi poin pentingnya adalah tadi merubah gaya hidup yang lebih sehat. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dokter, apakah mudah lelah pada aktivitas normal dan tidak berat pada usia 28 tahun? Ini apakah termasuk pertanda diabetes, dok? Lalu untuk berat badan itu BMI normal. Mohon penjelasannya, dok. Ya, baik. Kalau untuk mudah capek atau tidak, ini kan berhubungan dengan performa seseorang, ya. Nah, performa ini tidak hanya dipengaruhi oleh orang sakit atau tidak sakit, ya. Tetapi faktor lain juga faktor ketahanan dan uji latih sebelumnya. Sama-sama orang sehat, tapi yang satu adalah atlet atau tentara atau polisi yang mendapatkan latihan fisik secara rutin misalnya dalam kesehariannya. Tentu berbeda dengan mereka yang bukan atlet untuk asupan fisiknya. Hari ini kita mengenal BMI atau indeks massa tubuh, kalau orang normal Asia itu kan 18,5 sampai 22,9. Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Ini normalnya 18,5 sampai 22,9. Di bawah itu berat badan kurang, di atas itu berat badan berlebih. Tetapi hari ini angka ini sudah mulai dilengkapi dengan parameter yang lain. Di antaranya adalah satu lingkar perut, gitu ya. Yang mana tadi kita sudah sebutkan bahwa normalnya pada perempuan Asia itu di bawah 80 dan pada laki-laki di bawah 90. Yang berikutnya, tambahan dari atribut indeks massa tubuh ini adalah massa otot dan massa lemak gitu. Tentu ini tidak bisa diperiksa hanya dengan timbangan biasa ya. Maka dia perlu timbangan khusus, alat khusus yang memang bisa menilai untuk massa otot dan massa lemak gitu ya. Kalau dia seorang atlet, barangkali berat badannya cukup besar gitu, cukup cukup berat lah gitu. Tetapi dia secara proporsional bagus dan kebanyakan ini otot gitu, karena dia dilatih setiap hari. Sehingga meskipun secara BMI dia berlebih, tetapi isinya ini otot, sehingga dia lebih sehat dibanding mereka ya. BMI-nya normal tetapi massa ototnya itu rendah. Nah, ini yang nanti perlu dilihat secara lebih lanjut. Jadi, tidak hanya sebatas pada angka di BMI atau indeks massa tubuh. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Ada pertanyaan lagi, dok, tentang neuropati. Beberapa orang mengalami neuropati, apakah itu penyebabnya bisa dari diabetes yang ia punyai? Lalu jenis diabetes apa yang bisa menyebabkan neuropati, dok? Lalu kedua, bagaimana cara mengurangi rasa kebas tersebut dari neuropati tersebut? Mohon penjelasannya, dokter. Baik, terima kasih. Jadi neuropati itu bagi sebagian kita mungkin masih awam gitu. Neuropati itu artinya dari dua kata ya, neuro dan pati. Pati itu artinya sakit, neuro itu saraf. Jadi sarafnya sakit, itu terganggu. Nah, pada penderita diabetes mellitus ya, atau penyakit diabetes ini memang ada komplikasi. Di antara komplikasinya itu secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu komplikasi makro dan mikro. Komplikasi mikro diantaranya adalah adanya neuropati, angiopati, retinopati, nefropati. Neuropati artinya sarafnya terganggu, angiopati artinya pembuluh darahnya terganggu, retinopati artinya retina atau saraf matanya terganggu. Kemudian nefropati artinya sel-sel nefron di dalam ginjalnya terganggu, dan juga kardiomiopati artinya sel-sel jantungnya juga mengalami gangguan yang disebabkan karena diabetes. Nah, pada penderita diabetes ini neuropati yang banyak terjadi adalah neuropati perifer. Artinya perifer itu paling jauh dari badan kita. Di mana itu tempatnya? Di ujung-ujung jari. Baik jari tangan maupun jari-jari kaki. Tandanya seperti apa? Tandanya dia akan sering kesemutan, kemudian kebas-kebas, kadang ada rasa tertusuk, kadang nyeri, terbakar ya. Maka ini adalah sensasi-sensasi yang disebut dengan neuropathic pain atau nyeri neuropati. Jadi, walaupun katanya kesemutan, kita lihat tidak ada semutnya. Meskipun rasanya terbakar, tapi tidak kelihatan apinya. Meskipun rasanya nyeri seperti tertusuk-tusuk, tapi jarumnya tidak ada, goib semuanya. Nah, inilah yang disebut sebagai nyeri neuropati. Nyeri yang tidak kelihatan bentuknya. Maka, bagaimana penanganannya? Ya, penanganannya adalah dengan cara satu, diperbaiki penyebabnya yang sering diabetes. Kemudian yang lain apa? Darah tinggi misalnya, atau gangguan kolesterol, atau gangguan pada aliran darah di perifer, di tangan, di kaki, sehingga saraf-sarafnya di situ pada mengalami kerusakan. Atau penyakit-penyakit lain ya, penyakit infeksi dan penyakit-penyakit lain yang memang menyerang pada sistem saraf. Nah, kalau ada seperti itu maka harus diketahui penyebabnya, ditangani penyebabnya. Artinya kita belum berbicara tuh bagaimana mengurangi panas dan sebagainya. kita mengatasi sumber akar masalahnya. Kalau diabetes, maka gulanya harus terkontrol, aktivitas fisiknya harus baik, makannya harus baik, semuanya dikontrol itu, baru kemudian yang berikutnya diberikan obat-obatan yang memang punya efek mengurangi nyeri neuropati. Karena nyeri neuropati itu khas ya, nyerinya goib tadi, dia tidak ada bentukan fisik bentukan fisik yang nyata gitu. Nah, pilihannya tentu cukup beragam. Nanti silahkan konsultasi dengan dokter yang terdekat dan obat-obatan yang tersedia di daerah masing-masing. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir, dokter. Ada pertanyaan, dokter, benarkah kadar gula darah yang berlebih itu bisa dikurangi dengan donor darah? Mohon sarannya, bagaimana jika rencana ingin donor darah agar kadar gula darahnya turun? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, jadi kalau kita bicara donor darah itu, kan kita membagikan darah kita kepada orang lain. Biasanya jumlahnya kira-kira 200-300 cc. Artinya ya segelas gitulah ya. Itu mungkin lebih sedikit. Ibaratnya kita punya sirup gitu ya, dalam satu teko, kemudian kita menuangkannya dalam satu gelas. Yang jadi pertanyaan, ketika sirupnya itu manis ya, di teko sudah diaduk rata, kita tuang di gelas, kira-kira sirup yang ada di teko itu masih manis atau dia berubah jadi hambar? Nah, tentu jawabannya, sederhananya, kita masih akan bisa jawab bahwa sirupnya tetap manis yang ada di teko, meskipun sudah dituang ke gelas. Bahkan dituang ke 10 gelas, kalau masih ada sisanya, dia juga akan tetap manis. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, sehingga kadar gula yang tinggi ya tetap tinggi pada orang-orang yang meskipun menjalani donor darah. Nah, donor darah ini memiliki manfaat, diantaranya adalah mempercepat regenerasi sel-sel darah, ya, terutama sel darah merah. Ini normalnya kan umurnya 120 hari. Ketika kita mendonorkan darah, maka tubuh kita akan merangsang, oh ya, darahku kok kurang ya, ayo kita produksi lagi. Begitu diproduksi lagi, kan diproduksinya yang baru, sehingga dia lebih fresh, lebih baik mudah-mudahan, dan menjadikan orangnya memiliki performa yang lebih baik, serta kita berharap dengan darah yang kita donorkan bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang memang sedang membutuhkan bantuan. Demikian kira-kira analogi sederhananya. Baik. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV dan Radio Roja Kendari, dok. Kita sudah memasuki akhir acara kita. Sebagai penutup, dokter, mungkin bisa dijelaskan tips gaya hidup sehat, terutama pencegahan dari diabetes ini, dok, bagi kita yang alhamdulillah diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, dokter. Ya, alhamdulillah ya. Jadi diabetes itu bisa terjadi pada siapapun, dan setiap kita maka perlu mengupayakan ikhtiar yang terbaik agar terhindar dari diabetes dan penyakit metabolik lainnya, termasuk secara tidak langsung kita mencegah penyakit jantung, penyakit stroke, ginjal dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan sehat, tidak perlu yang mahal. Cukup makanan apa yang ada di hadapan kita yang bervariasi, yang sehat. Insya Allah kita sudah tahu bahwa, oh ini sehat, oh ini kurang sehat. Yang kedua, yuk kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing dan keluarga kita untuk mulai rutin berolahraga, beraktivitas fisik yang baik, tidak mager gitu ya. 30 menit setiap hari, kemudian menjaga stres, istirahat yang cukup, ya, dan hindari hal-hal yang merusak. Contohnya, rokok, alkohol, ya, minuman keras, dan juga hal-hal yang membahayakannya lainnya. Dan berikutnya yang terakhir adalah jangan ragu, jangan sungkan-sungkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika memang ada tanda-tanda bahaya. Jangan tunggu sakit untuk periksa, yuk kita budayakan mencari edukasi kesehatan yang baik dari orang yang berilmu, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita bisa tetap sehat agar bisa beribadah maksimal kepada Allah Ta'ala. Demikian dari kami pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah. Khairul kalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Dr. Taufik atas ilmu dan sharing bermanfaatnya malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat bagi kita yang sehat untuk semakin menjaga kesehatan. Dan semoga bagi saudara-saudara kita yang diuji dengan penyakit diabetes atau penyakit lainnya, semoga bahasan ini juga bisa bermanfaat untuk mereka dan semoga Allah berikan kepada saudara-saudara kita kesembuhan. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Dr. Taufik, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Dr. Taufik dan keluarga. Demikian, Sobat Muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari dimanapun berada. Alhamdulillah, kita telah ikuti program acara Halo Dokter yang dibersamai oleh Dr. Taufik Indrawan, SPPD, Spesialis Penyakit Dalam, membahas tentang penyakit diabetes, memahami penyebab dan gejala diabetes di usia muda. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ikuti terus program Halo Dokter yang insya Allah rutin setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan di Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari. Jazakumullahu khairan, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.